Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Dalam hidup kita ni, tidak ada seorang pun yang sepi daripada ujian. Malah kita baru sahaja nak bernafas sedikit lega apabila diuji dengan COVID-19. Dan cuma bentuk ujian yang menimpa adalah berbeza atas seorang dengan seorang yang lain. Ada yang Allah berikan ujian kecil, ada pula yang ujiannya besar, ada yang Allah pendekkan ujiannya, dan ada pula yang berlarutan tahun demi tahun. Malah ada juga yang ujiannya Allah datangkan bertimpa-timpa. Bak kata pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Ya? Malah baru-baru ni kita dengar bagaimana ada 3 adik-beradik yang meninggal dunia mati lemas di Sungai Telemong di Terengganu. Dan bila kita dengar cerita atau berita itu, memang kita rasa sangat sedih, simpati. Malah salah seorang daripadanya baru sahaja habis menghafal Al-Quran 30 juzus. Maknanya Allah sayang dan Allah ambil dia dahulu. Ya? Jadi bagi yang nipis imannya, mereka pastinya akan mengeluh, merungut, merintih. Ya? Dan habis semua orang tahu pasal dia tu sedang dilanda ujian. Dia ceritakan semua pada orang. Jumpa hari ni orang tu, dia cerita tentang masalah. Jumpa apa ni saudara mara, dia cerita pasal masalah. Jumpa kawan lama, dia cerita masalah. Pendek kata, ya, dia nak cerita pada semua orang. Dia nak canang kepada semua orang yang dia ni sedang ada masalah. Okay? Dan malah dia boleh menyalahkan Tuhan. Allah pun dipersalahkan juga. Dan yang satu-satunya manusia yang tidak dipersalahkan adalah siapa? Dirinya sendiri. Ya? Dan kita sebenarnya kualiti seseorang terserlah di saat ia diuji. Ketika itu, bila diuji itu, barulah kita nampak berbezanya antara kaca dengan permata. Waktu senang, waktu bahagia, berharta, berkuasa, berdarjat, berpangkat, berduit. Ya, kita boleh kata apa sahaja. Kita boleh kata yang kita ni seorang yang positif, seorang yang sabar, seorang yang terbuka, ya, dan sebagainya. Tetapi apabila diri dihimpit, ya, dengan gelombang, dengan ujian, ya, seperti hilang pekerjaan, tidak ada wang, perginya orang yang tersayang, kena fitnah, kena umpat dan sebagainya, barulah kita tahu sama ada langit itu tinggi ataupun rendah. Ya. Dan ketika itulah akan terserlahlah sejauh mana yang kata hebat itu tadi. Contohlah, ya, baru-baru ni apabila kena berkurung selama berbulan-bulan, ya, ada yang mengamuk, ada yang mendera, ada yang jadi pemarah dan sebagainya. Itu baru ujian yang kecil kalau kita nak lihat. Sebab ujian kecil kenapa? Semua orang sebenarnya diberikan ujian yang sebegitu. Sama-sama menghadapinya. Tidak ada beza antara satu sama lain. Jadi sebab itulah, ya, sebaik-baik tempat untuk kita mengadu ialah Allah. Mengadulah pada Allah ketika senang, ya, ketika kita mudah, dan juga kita mengadulah pada Allah ketika kita susah. Ya, jangan kita merintih. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya hikmah apabila Allah menguji kita ni tadi. Ya. Pertamanya sekali, Allah sebenarnya uji kita ni sebab Allah nak tingkatkan keimanan kita. Ya, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah telah berfirman yang mafhumnya, apakah manusia ini mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Bermakna apa juga musibah, bala, ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku bagi meningkatkan lagi sebenarnya keimanan kita, darjat kita sebagai seorang hamba di sisi Allah itu tadi. Ya, ada orang apabila ditimpa masalah, mereka semakin jauh daripada Allah. mereka semakin kufur kepada Allah. Ada pula orang setiap kali ujian datang, dia lagi dekat dengan Allah. Dia lagi meletakkan pergantungan, seluruh pergantungan jiwanya, raganya, ya, kepada Allah. Jadi itulah, kita kenalah yakin, ya, bahawa tidak akan berlaku sesuatu musibah kecuali dengan kehendak Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha merancang, Allah yang maha mencipta. Ya? Jadi itu yang pertama, yang datangnya ujian kepada kita sebab, sebab Allah nak tengok sejauh mana kita ni, kan. Yang kedua, ada ketikanya Allah tarik sedikit nikmat. Sebab apa? Sebab Allah nak berikan kepada kita nikmat yang lebih besar lagi. Ya, kadang-kadang kita hilang pekerjaan, hari ini kita hilang pekerjaan, kita mungkin merintih dan kita mungkin hilang punca bila kita tak ada pekerjaan. Tetapi tanpa kita sedar, ketika kita berat berfikir itu tadi, memikirkan jalan keluarnya dan juga meminta kepada Allah supaya memberikan jalan keluarnya, tanpa kita sedar, tiba-tiba Allah hantar kepada kita satu peluang, satu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itulah hebatnya Allah. Ya, saya teringat satu video yang saya tengok di YouTube. Ya, tak lama dahulu saya tengok, ada seorang lelaki ni, ya, dia sedang berdiri di tepi jalan. Okey, dia berdiri di tepi jalan. Tiba-tiba dalam video tu menunjukkan, ada CCTV, menunjukkan macam mana lelaki tu tiba-tiba dia hentak-hentak kaki dia, lepas tu dia apa ni, sental-sental tanah tu sebab semut-semut sedang menggigit kakinya. Jadi dia terus hentak-hentak kaki, nak marah tadi sebab apa, sebab semut tu tadi menggigit kakinya. Dia pun bergalih, dia bergalih daripada tempat itu, dia bergerak beberapa langkah. Baru beberapa langkah saja dia bergerak daripada tempat yang dia berdiri itu tadi, tiba-tiba datang satu kenderaan dengan laju terus langgar, ya, tempat yang betul-betul dia berdiri itu tadi. Tetapi dia tak kena sebab dia sudah pun beralih tempat. Jadi lihat, kadang-kadang kita marah pada makhluk Allah yang tidak berdosa itu tadi, yang gigit kaki kita, sedangkan makhluk itu Allah hantar untuk memberikan amaran kepada kita supaya kita beralih tempat. Kerana apa? Sekerana belum sampai waktunya untuk kita ajal ataupun untuk berlaku sesuatu musibah. Jadi Allah ni, kita kena faham cara Allah bekerja ni bukan seperti mana cara yang kita bekerja, ya. Jadi sebab itu kita kena sabar apabila diuji, dan sekiranya kita sabar, kita redha, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya berlipat kali ganda. Dalam masa Allah tarik nikmatnya ada, ingatlah, Allah tak tarik semua sebenarnya. Allah tarik hanya sedikit. Kalau kita nak hitung, masih banyak lagi nikmat-nikmat yang sebenarnya yang tidak Allah tarik. Misalnya nikmat mata kita yang boleh melihat, nikmat telinga kita yang mampu mendengar, nikmat mulut kita yang masih mampu mengunyah, ya. Jadi kita sebenarnya banyak lagi nikmat-nikmat yang mana Allah tak tarik pun. Yang Allah tarik hanyalah sedikit daripada banyaknya nikmat yang Allah berikan, ya. Dan kita juga kena faham yang ketiga, ya, sebenarnya kadang-kadang Allah ni, ya, dia berikan apa ni, sesuatu musibah itu sebagai menghapuskan dosa-dosa kita. Sebab dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, ya, tidak ada sesiapa pun yang tidak berdosa. Sama ada dosa kecil ke, dosa besar ke. Jadi oleh itu, Allah turunkan ujian, Allah turunkan dugaan itu tadi, menguji sejauh mana kesanggupan kita menerimanya, dan sekiranya kita bersyukur, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maklumlah, kan, waktu senang, waktu muda, waktu lapang, kita dulu apa yang kita tak buat, macam-macam kita lakukan. Apa yang kita tak kata, asyik terlepas dari mulut, terbabas saja. Apa yang kita tak tulis dan kita lontarkan dekat Facebook, menyakitkan hati orang dengan berselindung di sebalik profil yang palsu. Ya, kita kata orang, kita maki orang, kita buka aib orang, kita malukan orang, kita puaskan hati kita. Dan kini Allah lah, Allah lah yang memberikan ujian kepada kita sebab Allah sayang kita, supaya kita ingat bahawa kita ni manusia tak sehebat mana, dan Allah sebenarnya nak halang kita daripada terus melakukan dosa-dosa dan maksiat itu tadi. Dan seterusnya, ya, Allah sebenarnya apabila Allah berikan ujian kepada kita sebagai apa? Sebagai satu kesedaran. Ya, sebab kadang-kadang kalau Allah tak berikan ujian, maka Manusia ni ramai yang mungkin rasa sombong, riak, takbur dan sebagainya. Dan ujian yang Allah turunkan itu adalah sebagai peringatan kepada kita sebagai hamba, bagi mengingatkan diri kita betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya kita. Ya, bak kata pepatah lah, bila dah terhantuk baru nak tertengadah. Jadi bila kena baru nak beringat-ingat. Begitu juga apabila Allah datangkan COVID-19, coronavirus, ya, makhluk yang seni sebegitu rupa, ya, tutup semua pub-pub, tutup semua pusat maksiat, takut semua kita nak jumpa orang. Allah reset dunia ini, alam sekitar bersih, awan jadi segar, air jadi jernih, kan? Bagaimana sebenarnya kita lihat golongan-golongan kapitalis semuanya jatuh disebabkan apa? Disebabkan ujian yang Allah berikan. Jadi kita kena faham, ya, Allah nak berikan kita kesedaran. Dan seterusnya juga Allah sebenarnya berikan ujian kepada kita itu sebenarnya untuk apa? Sebagai itibar kepada orang lain. Ya, sebab apabila berlaku sesuatu perkara, di dalamnya mengandungi banyak rahsia, maksud ataupun ingatan yang tersirat, yang bukan sahaja untuk kita yang ditimpa musibah, tetapi juga untuk keseluruhan umat manusia. Jadi bagi mereka yang berfikir, yang mahu mengambil pengajaran, maka mereka ini pasti akan dapat lihat bagaimana Allah turunkan bencana dugaan kepada sesiapa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh lari daripada ujian Allah itu. Dan apabila ujian itu ditimpa kepada satu seseorang atau satu kelompok atau satu umat, maka sebenarnya untuk iktibar kepada orang lain yang melihat, supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah itu tadi, ya. Jadi kita kena faham, ya, bahawa ada hikmah di sebaliknya. Dan kita kena faham juga sebenarnya kadang-kadang, ya, hikmahnya turunnya ujian itu tadi sebagai tanah subur bagi mereka yang mahu menyemai. Musibah yang menimpa orang lain membuka ruang dan peluang kepada mereka yang mempunyai lebihan harta, lebihan wang, untuk melakukan derma, untuk menghulurkan bantuan. Jadi apabila apa yang kita berikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah, maka Allah lipat gandakan lagi rezeki yang telah pun Allah berikan kepada kita, kan? Jadi oleh sebab itu kita kena lihat contoh baru-baru ni bagaimana bila berlaku musibah, ya, pelbagai golongan ataupun peringkat yang turun, yang ada lebih duit ke, tenaga ke, masa, mereka beri turun dan membantu sesama kita. Jadi musibah ni tanah subur untuk kita menyemai dan bercucuk tanam itu tadi, ya. Dan apabila Allah turunkan kepada musibah, yang akhir sekali ialah kerana Allah sayang kita. Sebab setiap dugaan yang Allah berikan itu adalah sebagai tanda Tuhan kasih pada kita. Ya, bahawa Tuhan ingat kepada kita dan Allah nak supaya kita ni cepat sedar dan cepat beristighfar dan kembali ke jalan Allah. Kalau Allah tak sayangkan kita, pastinya Allah biarkan saja kita lakukan sesuka hati kita. Allah biarkan saja kita mati dalam keadaan sesat dan kufur. Ya, jadi Allah sebenarnya suka apabila kita ni puji Allah, meminta pada dia, merintih kepada dia, menghadapkan wajah kita kepada dia. Jadi sebab itulah Allah berikan sedikit kesusahan supaya kita tidak terpedaya, supaya kita tidak lalai dalam kehidupan yang sementara ini. Jadi begitulah hebatnya Allah Subhanahu Taala mendidik jiwa hambanya. Di sebalik dugaan, musibah, ujian itu tersembunyi pelbagai nikmat dan rahmat yang besar. Hanya hati yang celik sahaja yang mampu melihat apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ada ketikanya kita rasakan sesuatu itu baik untuk kita, tetapi sebenarnya tidak begitu. Dan begitu juga sebaliknya. Maka berserahlah kepada Allah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya. Teruslah berfikiran positif dengan mencari hikmah, mencari kebaikan dan kekuatan atas segala ujian. Insya Allah.